taut kon sude anggi hinaan makian ni keluar kami. Tugu au anggi mandayung cinta on subisa subisa au menghadu. Sudah ambil hinaan makian Thank you. ke ribuan rintangan mangkalan. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong, indah-indah au mandua, huma bang diau salelena. Cintamu cukup madia, abang salelena. Cintamu cukup madia, abang salelena. Bidadari yang dimanggoda, indah diau siluan mata, huma sempurna maho diau. Matutup ma ade-adeku, cintamu cukup madia, anggi salelengna. Cintamu cukup madia, anggi salelengna. Andai roh menggoda-goda, menggoda-goda cintaku, hupa pipih ma mataku, cukup ma hodo ma diau salelena. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong, indah-indah au mandua, huma bang diau salelena. Cintamu cukup ma dia, abang salelena. Andai roh menggoda-goda, menggoda-goda cintaku, hupa pipih ma mataku, cukup ma hodo ma diau salelena. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong, indah-indah au mandua, huma bang diau salelena. Cintamu cukup ma dia, abang salelena. Thank you.

Ku tetap-tetap gambarmu, roh HP menjahat-jahat. Tarimut sudah holomu, saias aik ni mata. indah bisa amar langit, au terhalang angan memendam rasa satu ngamati. Aik bisi borang indah bisa amar langit, au terhalang angan memendam rasa satu ngamati. Do saisi ni dunia hodona sempurna somon matahari menyinari ngulu holong miro haku tuho masudena naduna tersisa nadung na tersisa semoga cinta sampai tu dermaga semoga cinta sampai salelena angkan doli. Indah sanggupan disiksa lumun madung hodo parsilaungan ki janji indah dong diru habina asih aha penang kana terjadi dimihu anggi anda paraduli ulang ulang dukun songoni bisa bisa pasongong tobu manis di pangkalannya bupi tadi memudung janji. Desa Cinta memudung janji indah dong diru habina asih aha penang kana terjadi diniho anggi anda paraduli ulang ulang dokon songoni bisa bisa pasolong cinta.